حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, menyambung sekaligus melengkapi biqadril istita' apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelum sholat zuhur terkait dengan hidup yang sangat membutuhkan bimbingan, dan Allah Jalla wa'ala telah menyiapkan warasatul anbiya, pewaris para nabi, untuk membimbing kita di dalam hidup ini. Rahimani wa rahimakumullah. Sebuah perintah dari Allah Jalla fi'ula dalam berkebutuhan yang sangat kepada pembimbing ini, Allah Jalla wa'ala memerintahkan bahwa mengikuti bimbingan al-ulama wal-umara itu adalah wajib hukumnya, selama bimbingan itu tidak bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mengikuti perintah Allah Jalla fi'ula adalah ibadah. Bahkan Allah Jalla wa'ala menjelaskan kemana dan kepada siapa kita mengembalikan tatkala hidup ini mendapatkan ancaman, baik ancaman dari musuh, ancaman dari wabah, menimbulkan ketakutan, kengerian, dan membutuhkan rasa aman di dalam hidup. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menitipkan bimbingan arahannya kepada siapa kita mengembalikan hal itu. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih. Ada sebuah sikap keteledoran, kesalahan yang diungkapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika ada urusan gangguan dalam keamanan, barakallahu fikum, atau terkait dengan persoalan keamanan itu sendiri. Mereka sebarkan segera sampai menimbulkan uruhara, menimbulkan barakallahu fikum gesekan, penuh su'udzan ini itu dan seterusnya. Allah Jalla wa Ala mengatakan, walau radduhu, kalau perkaranya dan persoalannya itu dikembalikan. Sekali lagi, perintah Allah Jalla fi'ula, bimbingan dari Allah Arhamur Rahimin wa a'lam bimasalihi ibadi, zat yang maha rahman, yang maha mengetahui tentang kemaslahatan hidup hamba-hambanya. Dia yang menurunkan ujian dan cobaan, dia yang menitipkan berkemauan terjadinya peristiwa-peristiwa genting, menakutkan, membahayakan, dan sebagainya. Apakah kaitannya dengan urusan dunia atau mungkin mengancam urusan agama? Kemana kita mengembalikannya? Allahu Jalla wa Ala mengatakan, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Allahu Jalla wa Ala mengatakan, kalau urusan-urusan itu dia kembalikan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan dia kembalikan kepada ulil amr, niscaya mereka akan mengetahui bagaimana kesimpulan dan keputusan mereka. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Dalam hidup yang penuh kegentingan, yang membahayakan harta, yang membahayakan nyawa, yang merusak persaudaraan dan persatuan di tengah umat, barakallahu fikum, maka harus mengembalikannya kepada yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. As-Sa'di rahimahullah mengatakan, hadza ta'dib. Ini adalah sebuah pendidikan adab dari Allahu Jalla wa'ala li'ibadihi kepada hamba-hambanya. An fi'lihim hadza ghir la'iq. Dari perbuatan mereka yang tidak patut dilakukan. Sepatutnya mereka apabila ada persoalan hidup yang penting, al-muhimmah, wal-masalihil ammah, kemaslahatan yang bersifat menyeluruh umum, ma yata'allaku bil amni wa sururil mu'minin, yang terkait dengan urusan yang akan menyenangkan kaum mukminin, rasa aman, atau bil khaufil ladzi fihi musibatun alaihim, persoalannya sesuatu yang menakutkan karena sebuah musibah. Karena sebuah musibah alaihim, ayyatathabbatu wa la yasta'jilu bi isha'ati dzalikal khabar. Dia harus benar-benar meneliti, jangan keburu-buru menyebarkan, barakallahu fikum, informasi tersebut. Tapi harus dia kembalikan kepada Ar-Rasul. Harus mengembalikannya kepada ulil amr minhum al-ra'yi, yang punya pendapat, penuh kesabaran, meneliti dari semua segi, semua sisi. Ahlul ra'yi, ahlul ilm, yang punya akal, barakallahu fikum, yang punya jiwa adil di dalam memutuskan, yang mereka mengerti al-umur wa ya'rifuna al-masaliha wa jiddaha, mengerti kemaslahatan untuk umat yang bersifat umum dan yang membahayakan yang bersifat menyeluruh, barakallahu fikum. Ini rahimani wa rahimakumullah, bimbingan ulama'una. Sebagai sebuah pembelajaran adab dari Allahu Jalla fi'ula dalam urusan apapun untuk kemaslahatan bersama, kemaslahatan umat, untuk mengembalikan kepada mereka, barakallahu fikum, ulil amri, dari ulama, dari ulatul umur, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, dari ayat ini ada sebuah kaidah. Kata Sa'di rahimahullahu ta'ala, kaidah adabiyah, sebuah kaidah yang bersifat mendidik kita. Kata beliau, annahu idha hasala bahthun fi amrin minal umur yang bagi ayyuwalla man huwa ahlun lidhalik wa yaj'alu ila ahlihi wa la yataqaddam baina aydihim fa innahu aqrab ila as-sawab wa ahra lis-salamati min al-khata'i. Kata beliau, apabila terjadi pembahasan dalam satu persoalan, maka hendaklah yang membahas persoalan ini adalah orang yang punya kapasitas untuk itu. Ahlinya, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan menyerahkan urusannya kepada ahlinya. Jangan mendahului mereka. Kata Sa'di rahimahullahu ta'ala, karena ini akan lebih dekat kepada as-sawab, kepada yang benar, dan lebih patut untuk kemudian menuju as-salamah, keselamatan, minal khata'i, dari kesalahan. Orang yang punya kapasitas berbicara, barakallahu fikum, tentang persoalan umat yang bersifat menyeluruh, kita serahkan kepadanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada pelajaran yang berharga, kata Sa'di rahimahullahu ta'ala, larangan untuk tergesa-gesa menebar berita atau persoalan ketika mendengarnya langsung buat. Pokoknya sudah ditelan mentah-mentah, barakallahu fikum. Padahal persoalannya butuh ta'amul. Ya, mengkaji, mendalami sebelum berbicara, rahimani wa rahimakumullah. Apakah ini bermaslahat atau tidak bermaslahat? Allahu Akbar. Ini adalah bantuan yang sangat menyelamatkan bagi perjalanan hambanya. Kalau dia namanya hidup, barakallahu fikum. Banyak hal yang mungkin terjadi. Senang, gembira, ria, terus kemudian muncul hal-hal yang genting. Apalagi kalau kegentingan itu menimpa umat. Maka kita tidak boleh berlagak, apalagi berlagak ya, mendahulukan mereka atau berlagak. Maka kita serahkan kepada siapa yang diperintahkan oleh Allahu Jalla wa'ala menyerahkan urusan hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ahibbati fillah. Sekali lagi, ini adalah pendidikan adab di dalam hidup, barakallahu fikum. Agar kita berjalan. Dan ini merupakan prinsip dari agama kita, rahimani wa rahimakumullah. Mengembalikan urusannya kepada al-umara. Mengembalikan urusannya kepada al-ulama. Di dalam banyak riwayat, Allahu Jalla wa'ala telah mengangkat kedudukan al-umara. Kalau tidak ada, apa yang akan terjadi di tengah umat itu? Demikian juga keberadaan al-ulama di tengah mereka. Akan terjadi musibah demi musibah. Allahu Jalla wa'ala mengangkat mereka dengan sifat-sifat yang ada pada mereka, para ulama tersebut. Allahu Jalla wa'ala menyebutkan sifat-sifat yang ada pada mereka, barakallahu fikum. Sehingga patut dan pantas urusan kita di dalam hidup ini mengembalikan kepada mereka. Allahu Jalla wa'ala menyebutkan bahwa mereka adalah ahlul basirah. Wa tilkal amsal nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Orang-orang yang berilmu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahu Jalla wa'ala menyebutkan bahwa mereka adalah ahlul khasyah. orang yang punya rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala yang tinggi. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Mereka adalah pewaris para nabi. Ala innal ulama warathatul anbiya. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau mereka itu adalah pewaris para nabi. Dari semuanya ini maka jelaslah bagi kita. Satu, wajib mengikuti al-ulama selama tidak bermaksiat kepada Allah Jalla fi'ula. Kedua, mengikuti mereka adalah ibadah kepada Allah. Mengikuti mereka dalam hal-hal yang baik adalah ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ahibbati fillah, kalau ini merupakan sebuah ibadah kepada Allah, berarti harus kita menjadikan ibadah ini makbulah indah Allah. Sebagai sebuah ibadah yang diterima oleh Allah Jalla fi'ula. Sehingga harus barakallahu fikum, kita mengoreksi dalam pelaksanaan perintah ibadah, mengembalikan urusannya atau mentaati ulama itu, harus dibangun di atas dua dasar besar. Pertama, ikhlasan lillahi tabaraka wa ta'ala, mengikuti para ulama itu semata-mata mencari nilai dan ridha dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang kedua, mengikuti mereka tidak keluar dari koridor-koridor syariat. Allah Jalla wa'ala yang memerintahkan, sebagaimana semuanya telah kita ketahui, peribadatan sekecil apapun kepada Allah Jalla wa'ala, maka harus didasari oleh keikhlasan kalau kita ingin mendapatkan amalan yang makbul di sisi Allah Jalla fi'ula, memiliki nilai di sisi Allah Jalla fi'ula. Maksudnya bagaimana? Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, maka tentu tidak boleh kita memasukkan dalam ketaatan ini untuk sebuah kepentingan diri kita sendiri. Kita mengikuti bimbingan ulama, taat kepada mereka, supaya dikatakan orang dekat dengan orang alim, atau barakallahu fikum, ya, agar semua apa yang dia katakan harus diterima, atau barakallahu fikum, dia kepingin supaya dia punya posisi di tengah manusia, rahimani wa. Ini kan keinginan-keinginan yang keluar dari ketulusan dan keikhlasan. Dia membutuhkan barakallahu fikum ketulusan di dalam ittiba mengikuti para ulama itu, mengharapkan cinta dan ridha dari Allah Jalla fi'ula. Wal iyadu billah, kalau sampai di situ seperti yang dilakukan oleh al-hizbiyun rahimani wa rahimakumullah, mengikuti ulama itu adalah untuk membentengi, membungkus kesalahan-kesalahannya, kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan, kebatilan-kebatilan yang diperbuat, apakah sampean akan mendapatkan pahala dari Allah Jalla fi'ula? Dalam mengikuti perintah Allah Jalla wa'ala, taat kepada al-ulama. membutuhkan barakallahu fikum ketulusan dan keikhlasan. Karena apa yang kita lakukan ini adalah ibadah kepada Allah Jalla fi'ula. Rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, tentunya tidak boleh barakallahu fikum kita keluar jalur. Bagaimana gambaran keluar jalur? Yaitu kita mengikuti dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah Jalla fi'ula. Tentu ini adalah keluar jalur dalam mengikuti perintah Allah Jalla wa'ala, mengikuti barakallahu fikum para ulama tersebut. Ini adalah persoalan yang sangat besar di dalam hidup. Sehingga mengikuti ulama itu adalah sebuah panggilan pada diri kita untuk mengikuti tasyabbuh bihim, berupaya untuk mengikuti menyerupai mereka pada rasa takutnya kepada Allahu Jalla fi'ula. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala mensifati ulama tersebut, bahwa mereka adalah orang-orang yang innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Yang paling takut kepada Allah Jalla wa'ala adalah al-ulama. Maka kita di dalam ittiba'ihim juga mengikuti sifat yang ada pada mereka. Orang yang punya rasa takut kepada Allah Jalla fi'ula. Tentu orang yang rasa takut kepada Allah Jalla fi'ula, dia terus akan memonitor, mengevaluasi zahiran wa batina, urusan lahiriahnya, sebagaimana dia harus juga mengevaluasi urusan-urusan batiniahnya sebagai rasa takutnya kepada Allah Jalla fi'ula. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mengikuti al-ulama, tentu ini adalah sebuah panggilan di dalam hidup untuk berupaya berperilaku hidup bersama Allah Jalla wa'ala, bersama hamba-hamba Allah Tabaraka wa ta'ala, meneladani akhlak-akhlak dan adab-adab mereka yang mulia dan agung. Sifat cinta kebaikan, tersebarnya kebaikan di tengah umat barakallahu fikum, kasih sayang yang ada pada mereka para ulama terhadap barisan salafiyin muslimin secara umum, dan terlebih khusus barakallahu fikum kepada salafiyin. Sifat tawadhu yang mereka miliki, rahimani wa rahimakumullah, bagaimana mereka mengajari, mendidik kita untuk bersifat tawadhu. Dia merasa bersyukur kalau ada orang yang memberitahukan tentang kesalahannya. Mengucapkan terima kasih barakallahu fikum. Itulah yang kita lihat di hadapan Imam Muqbil rahimahullahu ta'ala. Bagaimana dia mendoakan orang yang barakallahu fikum memberitahukan kepada beliau. Memiliki sifat ketawadduan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu mengikuti ulama rahimani wa rahimakumullah, mengikuti apa yang ada pada mereka, modal-modal hidup mulia dan agung. Di antaranya adalah akhlak dan adab yang mereka miliki barakallahu fikum. Menjadi orang yang memiliki tawadhu. Keberikutnya tentunya, tidak boleh barakallahu fikum mengikuti ulama, kemudian kita seolah-olah orang yang paling, sehingga dengan leluasa lisan ini berucap, menjatuhkan, merendahkan, menghinakan. Apa begitu? Perintah Al-Quranul Karim untuk mengikuti ulama sampai kemudian kita menyobek-nyobek, merendahkan, menyentuh kehormatan saudara-saudara kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mencela dan mencerca individu ahlul bidah, syakhsiyahnya saja tidak diperbolehkan. Walaupun dia sesat. Karena ini adalah zalim kepada Allah Jalla fi'ula. Tidak boleh dilakukan. Dan tidak ada salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Ulama'uhum melakukan barakallahu fikum seperti itu rahimani wa rahimakumullah. Walaupun mungkin kepribadian mereka dicabik-cabik, direndahkan, dihinakan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka yang dia lakukan adalah membantah. Membantah barakallahu fi sesuatu yang bertentangan, menyelisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai menyentuh kepribadiannya. Siapa? Rahimani wa rahimakumullah. Fabarakallahu fikum. Termasuk sebuah kesalahan jikalau kita mengikuti al-ulama sampai kita jadikan alat bebas untuk berkata, bebas untuk menulis apa saja rahimani wa rahimakumullah. Tidak demikian yang dimaksud. Perintah untuk mentaati mereka, kemudian kita merasa bebas untuk menjatuhkan martabat a'rad saudara kita hafizani wa hafizakumullah jami'an. Maka barakallahu fikum. Apalagi kalau itu akan berdampak terhadap persaudaraan, rusaknya persatuan umat. Lebih tidak lagi engkau berjalan di atas bimbingan ulama. Maka oleh karena itu, berjalan di atas perintah untuk kembali kepada ulama jelas. Ketika kita melaksanakan perintah ini, maka kita sedang beribadah kepada Allah Jalla fi'ula. Kalau kita sudah tata rapi, mengikuti barakallahu fikum ulama, sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Jalla fi'ula, dan kita wujudkan di dalam hidup sifat-sifat yang diajarkan oleh mereka di dalam hidup ini, terlebih memikul amanah dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala, insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan barakallahu fikum padanya. Al-barakatu ma'a akabirikum. Di sini letaknya, di saat kita benar-benar menjaga dasar ketaatan mengikuti ulama sebagai perintah dari Allah Jalla fi'ula. Ibadah harus dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Jalla fi'ula. Ibadah harus dibangun di atas sejalan dengan tuntunan-tuntunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti ulama menjadikan engkau orang yang sangat takut kepada Allah Jalla fi'ula. Mengikuti ulama menjadikan engkau orang yang tawadhu di dalam hidup. Mengikuti ulama menjadikan kita memiliki akhlak yang baik, yang bagus barakallahu fikum, memiliki sifat kasih sayang, memiliki jiwa memberikan maaf dan berperilaku kepada manusia dengan cara-cara yang terbaik. Rahimani wa rahimakumullah. Ahibbati fillah. Tentu alhamdulillah, Allahu jalla fi'ula telah membimbing kita di dalam hidayah berjalan di atas jalannya ini dengan para ulama'nya barakallahu fikum. Mereka lah yang mengajarkan kita rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita perbuat di saat ujian besar itu menerimpa. Di saat ujian besar itu menimpa rahimani wa rahimakumullah. Bimbingan mereka tidak akan keluar dari nas-nas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti kita harus ihtimam dengan urusan diri kita sendiri ketika ujian turun. Bimbingan memperbaiki diri, melakukan evaluasi terhadap diri. Barakallahu fikum. Banyak-banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allahu jalla fi'ula. Lalu kemudian kita jaga lisan ini. Barakallahu fikum. Jangan berucap sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang akan barakallahu fikum merusak persaudaraan. Dip. Jaga ini bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Di saat ujian itu menimpa rahimani wa rahimakumullah di dalam hidup, kita pegang bimbingan-bimbingan ulama tersebut dalam menjalankan hidup di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak pesan-pesan agar bersaudara, agar barakallahu fikum bersaudara di dalam hidup. Karena banyak persoalan hidup yang Allah jalla wa ala kaitkan penyelesaiannya dengan saudara kita. Di saat Nabi Musa alaihi salatu wassalam diutus oleh Allahu jalla wa ala untuk menghadapi Fir'aun, yang pertama kali diminta oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, waj'alli waziran min ahli. Jadikan aku seorang penolong, berikan penolong dari keluargaku. Meminta kepada Allahu jalla fi'ula. Kalau barakallahu fikum terusakkan sebuah persaudaraan di dalam hidup, akan melemahkan jalan kita rahimani wa rahimakumullah. Maslahat dunia akan rusak, apalagi kemaslahatan terkait dengan urusan akhirat. Kalau kita benar-benar berjalan dalam bimbingan para ulama, ketika ada ujian besar, segera melakukan evaluasi kembali diri kita. Barakallahu fikum. Ihtimam, ayo kita mencari pada dirinya kesalahan, kekeliruan. Jangan sampai dia yang menjadi penyebab atau hal-hal yang lain. Kedua, dia jaga-jaga tahan lisannya untuk tidak berbicara barakallahu fikum kecuali yang hak rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah wasiat para ulama-ulama itu, wasiat para ulama agar kita terus menjaga ta'akhi, persaudaraan di dalam hidup akan terus terpelihara. Karena persaudaraan itu yang hakiki sesungguhnya adalah ta'liful qulub. Dipertemukannya hati kita oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dipertemukannya barakallahu fikum hati kita ini oleh Allah Azza wa Jal. Sebagaimana yang akan memisahkan hati ini adalah Allah Jalla fi'ula. Oleh karena itu kan kita meminta dengan kita melakukan perbaikan terhadap diri kita sendiri, terus memperbaiki, berharap Allah Jalla wa'ala kembalikan hati kita ini dalam ulfahnya. Sampai Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada Nabi-Nya alaih salatu wassalam, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Kalau sekiranya engkau wahai Rasul Allah mengeluarkan segala apa yang ada di muka bumi, emasnya, peraknya, untuk menyatukan hati mereka, ma allafta baina qulubihim, engkau tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Walakinallaha allafa baina qulubihim, Allahu jalla wa ala lah yang akan menjinakkan hati-hati mereka. Barakallahu fikum. Ini sebuah pelajaran yang sangat berharga. Kalau kita ketika ujian itu turun melakukan perbaikan pembenahan terhadap diri kita sendiri, barakallahu fikum, insyaallah semoga Allahu jalla wa ala akan mengembalikan kembali hati-hati kita menjadi hati yang satu. Para ulama menitipkan kepada kita nasihat-nasihat yang agung dan mulia. Tinggal kita sekarang mengikuti mereka dengan kejujuran, barakallahu fikum, atau tidak, rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah jalla wa ala terus menjadikan kita dekat dengan warasatul anbiya. Allahu jalla wa ala menjadikan kita untuk selalu bersama ulama dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, karena kita tahu bahwa inilah yang akan menyelamatkan dalam perjalanan hidup kita di atas dakwatul haq, menghadapi berbagai macam ujian-ujian dan cobaan-cobaan, rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi sebagai penutup, mengikuti ulama sebagai perintah Allah jalla wa ala itu merupakan ibadah kepada Allah. Maka kita harus membungkus bentuk ketaatan kita ini, ibadah kita ini, dengan dua syarat besar. Berarti kan harus kita koreksi ketulusan dan keikhlasan kita untuk kemudian mentaati dan mengembalikan urusan kepada mereka. Untuk siapa? Untuk apa? Barakallahu fikum. Jikalau untuk Allah jalla wa ala, mengharapkan ridhonya, insyaallah langkah-langkah kita akan terbimbing, akan mulia, akan diterima oleh siapapun yang punya jiwa kebaikan di dalam hidupnya, rahimani wa rahimakumullah. Namun jikalau salah dan keliru langkah dan cara kita, mereka-mereka orang yang baik di dalam hidup, menginginkan kebaikan dan keselamatan di dalam hidup, tidak akan menerima hal itu dengan dasar ilmu yang mereka telah pelajari, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ahibbati fillah, sekali lagi kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar terus kita dibimbing untuk bersama ulama kita dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, rahimani wa rahimakumullah, dan diberikan jiwa yang tulus dan ikhlas, langkah yang tidak bertentangan dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.